Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Rajab tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diberi judul terjemahan ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, berarti Ramadan sudah semakin dekat dengan kita. Berarti insya Allah kita kurang 1.5 bulan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Kita bisa beribadah sebaik-baiknya dengan ikhlas, dan kita keluar dari Ramadan dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mengenai kitab kajian kita, masih berada di pembahasan tentang haji dan umroh. Yang terakhir kita berada di bab nomor 257, larangan membawa senjata di tanah suci. Dan sekarang kita masuk bab yang nomor ke-258. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babun la yatufu bil baiti uryan wa la yahujju musyrik. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan juga orang musyrik tidak boleh pergi haji. Mungkin bayangan kita seakan-akan tidak masuk akal ya, orang tawaf dalam keadaan telanjang. Mari kita lihat. Beliau bawakan di sini pertama-tama firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Taubah ayat 28. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Hai orang-orang yang beriman. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat ini ya. Ada ayat-ayat ya ayuhan nas, ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu para ulama salafus saleh mengatakan fa'ar'i sam'ak. Kalau ada panggilan hai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran baik-baik. Karena setelah itu pasti ada perintah supaya kita mengerjakan, atau ada larangan yang kita harus meninggalkan. Seperti di sini, hai orang-orang yang beriman. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Tapi najis bukan badannya. Yang najis adalah akidahnya. Yang najis adalah agamanya. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, maka mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh masuk tanah suci Mekah. Ini diantara dalil para ulama bahwa semua tanah suci Mekah termasuk Masjidil Haram. Ini diantara dalil para ulama yang mengatakan bahwa kita sholat di masjid mana saja di tanah suci Mekah, fadilahnya sama dengan sholat di masjid yang ada Ka'bahnya. Apalagi zaman sekarang ini pendapat ini kayaknya layak untuk dipraktekkan. Karena zaman sekarang ini ada kalanya Masjidil Haram itu sudah benar-benar penuh, sesak, tidak muat lagi. Seperti Ramadan kemarin, terutama 10 hari terakhir Ramadan, itu benar-benar penuh, sesak, tidak tersisa tempat. Nah, 10 hari terakhir banyak orang i'tikaf. Banyak orang i'tikaf, sehingga semua tempat itu sudah ditempati oleh orang-orang i'tikaf. 10 hari mereka enggak pulang. Jadi kalau orang datang masing-masing enggak dapat tempat, enggak ada tempat sama sekali. Enggak ada tempat. Sehingga yang punya HP pakai nomor sana, pakai nomor mobili atau yang lainnya, ya, itu dapat kiriman SMS dari pemerintah. Himbauan supaya tidak ke Masjidil Haram demi keselamatan dan demi keamanan. Silahkan sholat di masjid mana saja, masjid yang terdekat. Maka di sini kalau kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan semua masjid termasuk Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, maka ganjarannya sama. Karena penuh sesak, mau sholat di mana, kita mau memaksakan diri, tidak nikmat. Jadi sholat itu memang shofnya harus rapat, harus rapi, tapi tanpa berdesak-desakan. Membersihkan, jadi tangan posisinya itu enak. Kalau bersedekap enak. Kalau duduk bisa tasyahud normal, iftirash normal, tawaruk normal. Karena kalau berdesakan tidak cukup tempatnya, tidak enak sama sekali. Ya, maka mereka orang-orang musyrik itu karena najis akidahnya tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh masuk tanah suci Mekah setelah tahun ini, yaitu ini turun pada tahun 99 Hijriah, yaitu pada waktu satu tahun menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Kalau kamu takut melarat, ya, takut nanti diboikot oleh orang-orang musyrik, jangan takut. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Jadi jangan takut diboikot orang kafir. Kita masih punya Allah. Tuhan kita adalah Allah. Innallaha 'alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ketika Allah menetapkan satu hukum, Allah Maha tahu apa di balik hukum itu, rahasianya, karena Allah itu hakim, penuh dengan hikmah. Antum lihat di Al-Quran, antum periksa, itu selalu Allah menggandeng antara alim dengan hakim. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha tahu. Semuanya Allah tahu. Sehingga ketika Allah berbuat apapun dengan pengetahuan Allah, apapun yang terjadi Allah tahu. Dan di balik semua itu ada hikmahnya. Kita dapat nikmat, Allah tahu dan ada hikmahnya. Kita dapat musibah, Allah tahu dan ada hikmahnya. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ba'athahu fil hajjatil lati amarahu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla hajjatil wada' yauman nahr fi rahtin yu'adhdhinu fin nas ala la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika diutus Nabi menjadi Amirul Hajj. Jadi mulai zaman dulu selalu ada Amirul Hajj. Jadi pemimpin haji satu, kalau dulu kaum muslimin pemimpin satu ya. Kalau sekarang mungkin negara, siapa Amirul Hajj negara ini pemimpinnya. Jadi ada amirnya supaya tertib. Yaitu yang terjadi sebelum Hajjatul Wada. Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah, ini tahun 9-nya. Waktu itu pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau sahabat Abu Bakar memerintahkan sahabat Abu Hurairah untuk mengumumkan kepada manusia, ketahuilah setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh haji, dan setelah tahun ini tidak boleh lagi orang tawaf dalam keadaan telanjang. Di sini banyak riwayat ya, di antara juga ada riwayat bahwa yang mengumumkan ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti memang ada beberapa orang ditunjuk untuk mengumumkan. Mengumumkan. Amirul Hajj adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga isyarat bahwa beliau adalah khalifah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi tahun 9 ini Rasulullah tidak haji ya. Karena Mekah baru ditaklukkan tahun 8. Kemudian baru ada haji tahun 9. Nah, tahun 9 Rasulullah tidak mau haji karena masih ada orang-orang musyrik di Mekah. Rasulullah tidak mau campur orang musyrik. Rasulullah menyuruh sahabat haji dipimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, tahun 9 inilah turun larangan orang musyrik untuk haji. Sudah steril Mekah dari orang musyrik, maka barulah tahun 10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kurang lebih 80 hari beliau meninggal dunia. Jadi zaman dulu itu orang-orang musyrik juga haji. Karena haji sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang musyrik juga haji. Walaupun ada beberapa tata cara yang berbeda. Nanti ada di antaranya masalah wukuf di Arafah. Kemudian juga mereka itu masih ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Mari kita lihat penjelasannya. Di antara fikih daripada bab ini, Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan, wujubu satril aurah fit tawaf, wajib menutup aurat ketika tawaf. Wahuwa syartu sihah, dan ini adalah syarat sahnya tawaf. Faman tawfa uryanan las ila yasihu tawafuhu, barang siapa yang tawaf dalam badan telanjang maka tidak sah tawafnya. Wa huwa qawlu jumhuril ulama wallahu a'lam, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena itu mungkin kalau sekarang orang tawaf dalam badan telanjang enggak ada ya. Tapi masih ada orang tawaf masih kelihatan auratnya. Contoh yang paling banyak itu adalah orang laki-laki ketika memakai dua lembar kain. Itu kadang kain yang bawahnya itu sarungnya kadang melorot. Ya, sementara badannya kelihatan, pusarnya masih kelihatan. Bagian belakang, mohon maaf, di atas pantatnya masih kelihatan. Padahal aurat orang laki dari pusar sampai lutut. Berarti kalau orang tawaf dalam badan kelihatan auratnya, seperti ini tidak sah tawafnya. Karena termasuk syarat sahnya tawaf adalah menutup aurat. Atau juga orang perempuan ketika tawaf masih kelihatan rambutnya. Ada tawaf kelihatan rambutnya. Kemudian diantara fikih daripada bab ini adalah ibtalun lil'adatil jahiliyah haitu kanu yatufuna bil baiti uratan rijalan wa nisa'an liza'mihim annahum la yatufuna bi baitillahi fi thiyabin asallaha fiha wa hadha min kaidis syaitan wa istihwadihi alaihim. Jadi di sini ada dalil tentang pembatalan kebiasaan orang jahiliyah, yaitu mereka biasanya tawaf dalam keadaan telanjang baik laki atau perempuan. Kenapa? Karena mereka beranggapan kalau tawaf di rumahnya Allah, di Baitullah ini, tidak boleh memakai pakaian yang pernah dipergunakan untuk bermaksiat. Sehingga ketika mereka tawaf, pakaiannya dilepas, telanjang aja sekalian. Ini adalah tipu daya setan, diperdaya oleh setan. Jadi mereka beranggapan kalau tawaf tidak boleh pakai pakaian yang pernah dibuat maksiat. Sementara pakaian mereka rata-rata pernah dibuat untuk maksiat. Maka kalau tawaf enggak boleh pakai pakaian itu. Sehingga kalau tawaf lebih baik telanjang, sehingga orang perempuan menutupi apa? Mohon maaf ya, farjinya dengan tangannya. Menutupi payudaranya dengan tangannya sambil tawaf. Hanya gara-gara tidak mau tawaf memakai pakaian yang pernah dibuat maksiat. Ini tipu daya setan. Jadi istilahnya mereka menghindar dari yang terlarang masuk kepada yang lebih besar lagi. Jadi mereka selamat dari mulutnya buaya masuk mulutnya serigala, sama saja. Itulah orang jahiliyah dihiasi oleh setan, dan inilah kalau orang tidak memakai aturan syariat, pakai akal saja, pakai hawa nafsu saja. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim memberikan komentar, la yumakkanu musyrikun min duhulil haram bihal. Tidak boleh orang musyrik masuk tanah suci dalam keadaan apapun. Orang musyrik tidak boleh masuk tanah suci secara mutlak. Hatta law ja'a fi risalah aw amrin muhim la yumakkan min ad-dukhul. Walaupun seandainya dia datang bawa surat, dia adalah duta besar, datang sebagai utusan bawa surat, atau datang karena bawa urusan yang penting, tetap tidak boleh masuk tanah suci. Bagaimana solusinya? Bal yakhruj ilaihi man yaqdi al-amra al-muta'allaq bihi. Caranya adalah orang Islam yang ada di dalam kota Mekah itu yang keluar untuk mengambil suratnya. Jadi orang musyrik berbatasan saja, orang Islamnya yang ngambil suratnya dibawa masuk. Berarti itu. Subhanallah. Dan ini ada ya, antum kalau ke Mekah atau ke Madinah, itu menjelang masuk masjid, menjelang masuk tanah haram, tanah suci, itu ada tanda, tanda peta. Kita akan masuk tanah suci, selain muslim enggak boleh lewat sini. Non muslim lewatnya ke jalur sana. Jadi non muslim lewatnya lewat jalur lain. Bagaimana kalau orang musyrik masuk secara sembunyi-sembunyi? Walau dakhala khufya wa marida wa mata nubisha wa ukhrij minal haram. Kalau seandainya orang musyrik berhasil masuk sembunyi-sembunyi, ternyata di dalam tanah suci itu dia sakit dan mati di sana dan dikubur di sana, maka kuburannya harus digali, dikeluarkan dari tanah suci, tidak boleh dikubur di sana. Jadi di Mekah itu tidak boleh orang musyrik masuk, dan tidak boleh ada dua agama. Yang boleh hanya satu, yaitu agama Islam. Saya kira jelas bab ini. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke-259. Babu zajri an qawdil muslim bi khizama yaj'aluha fi anfih. Bab larangan menggiring seorang muslim dengan tali yang diikatkan di hidungnya, seperti giring binatang. Jadi enggak boleh ya kita giring orang, nyeret orang pakai tali seperti binatang. Apalagi dipasang di hidung kayak kuda itu kan, disosor namanya kan. Masa manusia digitukan? Ada hadisnya. Karena mungkin orang zaman dulu seperti itu. Bahkan walaupun bukan di hidung, di tangan pun tidak boleh. Menarik orang pakai tali itu tidak boleh, kayak binatang. Di sini dibawakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas semoga Allah meridai ketuanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam marra wa huwa bil ka'bati bi insan rubita yaduhu ila insanin yasir aw bi khaytin aw bi syai'in ghair dhalik fa qata'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi thumma qala qudhu bi yadihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di dekat Ka'bah, dan di sana saat itu ada seseorang yang tangannya diikat dengan tali atau dengan yang lain, lalu digiring oleh orang lain. Tangan di sini ya. Lalu ikatan itu diputus oleh Nabi Muhammad SAW. Talinya diputus oleh Nabi. Sambil beliau bersabda, bawalah ia dengan menuntun tangannya. Nah, Enggak boleh berarti. Jadi kita ngikat orang ya, tangannya diikat atau lehernya diikat dibawa pergi. Yang tidak boleh itu hanya layak dilakukan kepada binatang. Kalau kita mau giring orang, digiring dengan tangan. Digiring memakai tangan. Subhanallah. Islam ini benar-benar konsep hidup yang lengkap. Bayangkan, sampai masalah tetek bengek seperti ini diatur dalam Islam. Masalah yang sepele-sepele kayak diatur dalam Islam, dan ada sanadnya lagi. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa ini benar-benar sampai sanadnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu pun agama seperti Islam. Islam ini ada sanadnya. Jadi semua riwayat yang ada, Al-Qur'an, Sunnah, bisa dibuktikan apakah benar-benar dari Nabi atau tidak, bisa dibuktikan. Agama lain enggak punya sanad. Agama lain itu hanya mengatakan berkata Nabi Isa, berkata Nabi Musa, tapi sanad enggak ada. Sehingga umat Islam dikenal dengan ummatus sanad, umat yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara fikih daripada bab ini adalah tahrimu qaudil insan bi khizamah yaj'aluha fi anfihi aw fi yadihi. Haram menggiring manusia dengan tali. Yang tali itu diikatkan di hidungnya atau di tangannya. Nyeret orang pakai tali dilarang. Li'annal qauda bil azma innama yuf'alu bil baha'im. Karena menggiring dengan pakai tali itu hanya dilakukan kepada binatang saja. Wa huwa mutlah, dan ini juga merupakan penghinaan. Seakan-akan menyerupakan manusia dengan binatang. Faqad rafa'allahu aqdaral muslimin an an yatashabbahu bidawatil arba, karena Allah telah meninggikan derajat kaum muslimin daripada diserupakan dengan binatang. Orang Islam derajatnya mulia, enggak sama dengan binatang. Kemudian wa yadullu ala tahrim qiyamur rasul sallallahu alaihi wasallam biqat'i. Ini hukumnya haram kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tali yang dibuat nyeret orang itu, diputus talinya. Falau lam yakun mungkaran lamma ghayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini bukan suatu yang mungkar, enggak mungkin Rasulullah merubah dengan tangannya. Jadi hukumnya haram ya. Karena itu anak-anak kecil perlu dilatih semenjak dini, jangan sampai main-main dengan mengikat tangan atau leher atau apa dengan tali lalu ditarik oleh temannya. Ini kita ingatkan, enggak boleh ini. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia tidak sama dengan binatang. Karena kadang anak-anak kan main-main kan, mainan binatang-binatangan. Ya, ini dikasih ikatan, ditarik. Ya, itu dilarang. Terlalu mulia manusia kalau diserupakan dengan binatang. Kemudian di antara fikih daripada bab ini adalah jawazul kalam alladzi fihi khair atna at-tawaf. Boleh berbicara yang mengandung kebaikan ketika sedang tawaf. Jadi Rasulullah itu ketika itu sedang tawaf di dekat Ka'bah. Rasulullah sedang tawaf berbicara. Berarti ini adalah dalil orang tawaf tidak apa-apa berbicara, yang penting bicaranya bicara yang baik-baik. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala di dalam sahihnya mengatakan fil khabari dalalatun ala rukhsa fil kalam fit tawaf bil amri wan nahyi. Di dalam hadis ini ada dalil tentang keringanan berbicara, boleh berbicara ketika sedang tawaf, yaitu berbicaranya dalam arti memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Bicara yang baik-baik ketika sedang tawaf, tidak apa-apa. Nanti ada penjelasan lagi ya. Jadi tidak mengapa ketika tawaf berbicara yang baik-baik, nanti ada bab khusus. Yang penting bicaranya yang baik-baik. Karena kadang orang sekarang itu berlebih-lebihan. Karena sekarang ini kan pada HP ya. Tawaf sambil hapian. Keliling, ngobrol aja sudah. Jadi ibadah kayak main-main aja. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bab yang nomor ke-260, babu nafyi jawazil ifadah min Muzdalifah duna Arafat. bab dihapus hukum boleh bertolak dari Muzdalifah bukan dari Arafah. Nah, kalau ini sekarang sudah tidak ada ini. Ini berkaitan dengan orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Jadi mereka itu tidak wukuf di Arafah, tapi justru berada di Muzdalifah. Atau mereka di Arafah sebentar dan mereka telah meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Nah, itu dilarang. Jadi wukuf di Arafah sampai matahari benar-benar terbenam, baru meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Di sini dibawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim rahimahullah dari Urwah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan kanan nasu yatufuna fil jahiliyati ura illa al-humus wal humsu quraishun wa ma waladat. Bahwasanya manusia pada zaman jahiliyah dulu mereka tawaf dalam keadaan telanjang kecuali kaum Humus. Dan kaum Humus itu adalah suku Quraisy dan peranakan suku Quraisy. Jadi suku Quraisy dan peranakannya itu kalau tawaf tidak telanjang, itu yang selain mereka. Wa kanatil humsu yahtasibuna 'alan nas, dan bahwasanya kaum Humus, suku Quraisy dan anak keturunannya ini mempunyai kelebihan atas manusia. Di antara kelebihan mereka adalah yu'tir rajulur rajulat tiyaba yatufu fiha, orang laki memberi pakaian orang laki yang lain untuk tawaf dengan pakaian. Jangan sampai orang laki tawaf dengan telanjang. Wa tu'til mar'atul mar'ata athiyaba tatufu fiha. Demikian pula perempuan dari Quraisy memberikan pakaian pada perempuan yang lain supaya dia tawaf memakai pakaian tidak telanjang. Faman lam yu'tihil humsu tawafa bil baiti 'uryanan. Orang yang tidak diberi pakaian oleh suku Quraisy ini maka dia tawaf dalam keadaan telanjang. Wa kana yafidu jama'atun nas min 'Arafat. Dan bahwasanya sekelompok manusia mereka itu bertolak dari Arafah, mereka wukuf di Arafah. Wa yafidul humsu min jama', sementara dari suku Quraisy itu mereka bukan bertolak dari Arafah tapi bertolaknya malah dari Muzdalifah, tidak wukuf di Arafah. Qala, berkata Urwah, wa akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna hadhil ayah nazalat fil humus. Ayahku memberitahu aku dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ayat ini turun kepada orang-orang suku Quraisy. Itu ayat surat Al-Baqarah 199, tsumma afidhu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat manusia bertolak, yaitu dari Arafah. Wahai orang suku Quraisy, wukuflah di Arafah. Setelah selesai wukuf di Arafah, baru bertolak menuju Muzdalifah. Jangan ke Muzdalifah dulu, atau jangan meninggalkan Arafah sebelum waktunya meninggalkan Arafah. Qala, kata Urwah, fakanu yufiduna min jama' fadafau ila Arafat. Mereka dahulu itu bertolak dari Muzdalifah, maka mereka setelah itu baru bertolak dari Arafah. Ya. Saya kira kalau ini sekarang sudah tidak ada ya. Insyaallah sekarang sudah tidak ada seperti ini. Sekarang ini insyaallah orang justru malah kepingin berlama-lama berada di Arafah. Bahkan jamaah haji Indonesia yang UNH biasa tanggal 8 sudah berada di Arafah. Padahal mestinya tanggal 8 di mana? Tanggal 8 yang sunnah itu berada di Mina. Tidak mau repot, langsung tanggal 8 di Arafah. Sudah matahari terbenam tidak meninggalkan Arafah. Sampai malam sekali baru meninggalkan Arafah. Tujuannya apa? Supaya enggak repot-repot di Muzdalifah. Muzdalifahnya berhenti sebentar, bisnya jalan lagi. Ya. Jadi haji enggak sempurna. Enggak sempurna haji itu. Karena pihak penyelenggara tidak mau repot dan mereka berdosa. Mereka berdosa karena mereka mempermainkan orang-orang yang mau beribadah. Mungkin dari sisi materi duniawi untung, tapi tidak akan barokah fid dunia wal akhirah, tidak barokah fid dunya wal akhirah. Nipu orang yang sedang beribadah kepada Allah. Dan pemerintah itu berdosa. Pemerintah berdosa. Kalau tidak bisa melayani, serahkan kepada yang bisa melayani. Dan haji sekarang kacau kan? Haji sekarang kacau. Bayarnya sudah mahal, tempat tinggalnya jauhnya bukan main. Padahal kalau mau cari tempat tinggal yang dekat bisa, negara-negara lain bisa kok. Kenapa negara kita tidak bisa? Bahkan dana untuk haji itu bunganya saja itu namanya bunga abadi. Ya bayangkan. Orang haji nunggu sampai berapa tahun? 10 tahun nunggunya. Yang masuk uang itu berapa triliun? Indonesia dapat jatah 250.000. Itu yang resmi, yang enggak resmi. Mungkin bisa total semuanya sampai 300.000. Itu bunganya berapa? Per tahun berapa bunganya? Bunganya aja sudah triliunan. Lihat tuh kalau mau serius ditangani, insya Allah Indonesia bisa bangun perumahan di sana, bisa bangun di sana, bisa untuk fasilitas jamaah haji. Karena itu dosa. Jadi pejabat itu tidak gampang, tidak gampang. Pejabat yang berkaitan dengan keagamaan, ya, departemen agama dan semisalnya, tidak gampang. Dosa. Kalau tidak mampu. Ya, sekarang ini kan mestinya pejabat kan siap susah demi kemaslahatan rakyat. Yang ada sekarang pejabat malah menyusahkan rakyat. Jadi bukan siap susah demi sejahteranya rakyat, malah terbalik. Karena itu orang-orang dulu takut menjadi pejabat, takut sekali, tidak gampang, repot. Ya. Itu pertama-tama tempat tinggalnya jauh. Kemudian yang kedua juga manasiknya kacau, manasiknya kacau. Tanggal 8 mestinya berada di Mina, enggak ke Mina langsung ke Arafah. Dari Arafah pun mestinya matahari terbenam meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, tidak. Sampai malam, sampai jam 12 malam di Arafah. Dan ke Muzdalifah pun hanya sekedar berhenti sebentar. Mestinya di Muzdalifah itu mabit di Muzdalifah. Jadi nginep di Muzdalifah. Kecuali orang-orang yang tua atau anak-anak atau kaum perempuan boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat kebanyakan malam. Di akhir malam boleh. Atau yang menyertai mereka boleh ikut bersama mereka. Sementara kalau orang yang masih sehat seperti kita, yang tidak menyertai orang perempuan dan orang-orang tua, harus nginep di Muzdalifah sampai subuh, sampai langit agak terang, baru meninggalkan Muzdalifah menuju Mina untuk lempar jumroh Aqabah. Jadi ya itulah, ya mudah-mudahan aja jamaah haji oleh Allah hajinya diterima. Karena mereka serba keterpaksaan. Mau lepas dari rombongan ya repot, nanti hilang. Kecuali kalau anak muda kayak kita masih bisa lepas dari rombongan. Seandainya hilang pun masih bisa hidup kita. Tapi kalau orang tua bagaimana? Karena itu kalau kita bisa haji dalam keadaan muda lebih baik. Karena haji itu payah, haji itu capek. Benar-benar kurban harta, tenaga, pikiran, ya waktu, apapun dikurbankan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang haji, orang umroh kalau tidak serius rugi. Sudah keluar buahnya tidak dapat apa-apa. Selanjutnya bab yang nomor ke-261, babnya berjudul bab la yumna ahadun minat tawaf. Tidak boleh seorang pun dilarang daripada tawaf. Jadi tidak boleh melarang orang tawaf. Biarkan orang tawaf itu bebas kapan saja. Di sini dibawakan hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim, oleh Az-Zahabi dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini seorang sahabat yang dahulunya itu musyrik. Pertama masuk Islam itu gara-gara mendengar ayat Al-Quran surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka itu ada dengan sendirinya? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ayat ini mengajak kita untuk berpikir, merenung. Yang menciptakan kita ini siapa? Apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Ataukah kita ini ada dengan sendiri yang tiba-tiba ada? Bagaimana pula dengan langit dan bumi, apakah yang menciptakan kita ataukah ada pencipta? Sahabat Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini, dan orang ini faham Al-Quran, faham bahasa Arab, apa kata beliau? Kada qalbi an yatir, wadhalika awal ma waqaral iman fi qalbi. Hampir-hampir jantungku lepas, hampir-hampir jantungku copot ketika mendengar ayat ini. Dan itulah pertama kali masuknya iman ke dalam hatiku. Artinya dengan ayat ini beliau yakin bahwa Allah itu pencipta. Dan pencipta itulah yang layak untuk diibadahi. Jadi benar-benar beliau masuk Islam itu atas dasar ilmu. Jubair bin Mut'im. Ayahnya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi adalah seorang musyrik, tapi berjasa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang musyrik berjasa atas Nabi. Ketika Nabi kembali dari Taif, itu kan terancam jiwanya masuk Mekah lagi. Minta perlindungan, enggak ada yang mau melindungi. Yang mau melindungi adalah Mut'im bin Adi, mau melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada adat di sana, orang yang dalam perlindungan orang lain enggak boleh diganggu. Kalau istilah sekarang mempunyai kekebalan diplomatik. Iya, seperti itu. Enggak mau diganggu. Tapi Mut'im bin Adi ini kafir. Tapi berjasa. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah melupakan jasanya Mut'im bin Adi. Ketika waktu perang Badar itu banyak tawanan-tawanan perang daripada orang-orang musyrik. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhum lahu. Kalau sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup lalu berbicara kepadaku, minta kepadaku untuk membebaskan bangkai-bangkai ini, ya natna, orang musyrik yang bangkai. Orang musyrik adalah orang mati walaupun hidup. Seandainya Mut'im bin Adi hidup, minta kepadaku supaya aku bebaskan bangkai-bangkai ini, aku bebaskan. Karena jasa-jasanya Mut'im bin Adi. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah melupakan jasa. Orang yang buruk adalah orang yang melupakan jasa. Orang pernah berjasa kepada kita. Nah sekarang ini sudah banyak orang yang melupakan jasa. Sehingga tidak sedikit murid-murid yang durhaka kepada gurunya. Ya, itu sifatnya orang yang tidak baik, sifatnya orang yang rendahan, sifatnya orang yang murahan. Dulu ngaji kepada gurunya, mulai dari ya istilah kasarnya itu mulai dari belajar membersihkan ingus, mulai belajar cebok, sudah pinter gurunya malah dicaci maki, gurunya malah dijelek-jelekan. Ini ilmunya tidak barokah, ilmunya tidak barokah. Mestinya guru itu seperti apapun dia adalah guru. Ada salahnya, ada apanya, bukan gurunya dijatuhkan. Jadi kita tetap ingat jasanya guru-guru kita. Justru kalau guru kita yang berjasa kepada kita itu ada salahnya, ada kelirunya, kita doakan mudah-mudahan kembali kepada jalan yang lurus, bukan malah dijelekkan, bukan malah dijatuhkan. Bukan malah kita belajar setelah pintar malah ilmunya untuk menghujat gurunya. Seperti ada seorang penyair mengatakan, ya, kata beliau itu, U'allimuhur rimayata kulla yaumin, falamma ishtadda ramyuhu ramani, wa kam 'allamtuhul qawafi, falamma qala qafiyatan hajani. Aku ajarkan kepada dia cara melempar anak panah, tiap hari aku ajari. Setelah pinter manah, aku dipanah sendiri. Kemudian aku selalu mengajarkan kepada dia bikin puisi, bikin syair. Setelah dia pandai bikin puisi, dia menulis puisi isinya menghujat aku. Subhanallah. Ini adalah murid-murid durhaka. Yang ilmunya tidak akan barokah la fid dunya wala fil akhirah. Karena orang berjasa, guru itu luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para salafus saleh itu mengatakan, ana abdu man 'allamani walu harfan. Aku adalah budak orang yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf saja. Jadi siapapun yang kita dapat faedah dari dia berupa ilmu, walaupun satu huruf, walaupun sedikit, maka dia adalah guru kita. Maka beliau memposisikan seakan-akan beliau adalah budak, seakan-akan gurunya adalah majikannya. Inilah orang yang ilmunya barokah di dunia wal akhirah. Karena kalau kita nunggu guru yang sempurna, tidak akan nemu kita guru yang sempurna. Sampai mati tidak akan nemu. Nanti insyaallah bulan Ramadan kita akan membahas secara khusus ya, yaitu tentang adab penuntut ilmu dari kitab yang berjudul An-Nubat fi Adabi Talabil Ilmi, yang berisi 100 adab penuntut ilmu, ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhullah Ta'ala, seorang ulama terkemuka dari Kuwait, dan beliau juga merupakan murid daripada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin Rahimahullah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita beradab? Para salafus saleh dahulu sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu. Kanu yata'allamuna al-adab qabla ta'allumil ilm. Mereka dahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Bahkan Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, belajar adab selama berapa? 30 tahun belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kamu akan paham ilmu. Kalau kita kepingin ilmunya itu barokah. Jadi insyaallah Ramadan nanti mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap sore mulai jam 4 sampai jam 5 kajian rutin kita khatamkan kitab itu 100 adab penuntut ilmu. Kalau kitab itu ternyata khatam sebelum selesai Ramadan, kita ganti kitab lain. Seandainya bisa khatam 2 kitab, alhamdulillah benar-benar Ramadan yang penuh dengan barokah insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebelum kita masuk pada bab ini 261 nanti aja kita bahas pada waktu berikutnya. Karena kita juga membahas tentang keutamaan air Zam-Zam. Bersambung yang lalu kita sudah berbicara panjang lebar bagaimana para salafus saleh ketika meminum air Zam-Zam. Apa saja doa-doa mereka ketika meminum air Zam-Zam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu adalah tergantung apa doa yang kita panjatkan ketika kita meminumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Sesungguhnya Zam-Zam adalah air yang barakah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyehatkan. Bahkan juga disebutkan di dalam riwayat sahih, Malaikat Jibril alaihi salam ketika membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuci hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam, itu air yang terbaik di muka bumi. Sahabat Abu Dzar satu bulan penuh minum Zam-Zam saja sehingga merasa badannya sehat dan gemuk, tapi gemuk yang sehat, bukan gemuk lemak, bukan gemuk lemak. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang air Zam-Zam itu, kunna nusammiha syuba'ah ni'mal aun 'alal 'iyal. Kami memberi nama air Zam-Zam itu adalah air yang mengenyangkan, sebaik-baik bekal untuk keluarga. Jadi kalau di rumah tidak ada makanan, kasih aja minum air Zam-Zam. Ini kalau di Mekah ya, karena tinggal ngambil air Zam-Zam. Kalau kita di sini tambah mahal, lebih mahal Zam-Zam daripada nasi. Kemudian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan air Zam-Zam adalah syarabul abrar, minumannya orang baik, minumannya orang-orang saleh, minumannya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu juga telah disebutkan beda orang mukmin dengan orang munafik tentang air Zam-Zam. Orang mukmin percaya khasiat Zam-Zam, orang munafik enggak percaya. Dianggap Zam-Zam sama dengan air yang lainnya. Malah ada statement baru-baru ini dari beberapa musuh-musuh Islam menyatakan air Zam-Zam itu penuh dengan bakteri. Enggak benar itu. Yang lalu sampai diceritanya siapa kita? Masih ingat tentu. Siapa? Ada yang nyatet enggak? Ibnul Qayyim barakallahu fi. Jadi yang lalu kita sampai kepada ceritanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, apa yang beliau lakukan ketika minum air zam-zam. Sekarang masih ada lagi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi ini annahu lamma hajja Al-Khatib Al-Baghdadi syaraba ma'a zamzam atau syariba ma'a zamzam li talat. Bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi semoga Allah merahmatinya, ini ulama besar ya, ketika minum air zam-zam itu doanya tiga. Doanya tiga. Yang pertama-tama an yuhaddita bi tarikh Baghdad. Minta supaya beliau dimudahkan Allah bisa menulis sejarah Baghdad. Nulis sejarah Baghdad. Wa an yamli bi jami' al-Mansur. Yang kedua doanya adalah supaya bisa mengajar di Masjid Jami' Al-Mansur, jami' yang besar sekali. Ingin menjadi pengajar di sana. Kemudian yang ketiga, wa an yudfan 'inda Bishr Al-Hafi. Dan kepingin dikuburkan di samping kuburannya Bishr Al-Hafi rahmatullah alaih. Bishr Al-Hafi. Fa qudiya lahu bidzalik. Ai fa'atahu Allahu ats-tsalata allati talabaha. Ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimudahkan oleh Allah menulis Tarikh Baghdad. Sampai sekarang kitab beliau ada Tarikh Baghdad. Berapa jilid? Yang sudah ditahqiq ada 17 jilid. Ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf. 17 jilid. Itu berkat doanya ketika minum air zam-zam. Tarikh Baghdad, sejarahnya Baghdad. Banyak di sana hal-hal yang penuh faedah di dalamnya. Kemudian juga beliau menjadi pengajar di Masjid Jami' Al-Mansur. Kemudian beliau juga dikuburkan jenazahnya di sampingnya Bishr Al-Hafi. Siapakah Bishr Al-Hafi itu? Bishr Al-Hafi adalah seorang ulama besar yang hidup pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad itu banyak memuji Bishr Al-Hafi. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Bishr ini adalah manusia sempurna. Kurangnya hanya satu. Kurangnya adalah li'annahu lam yatazawwaj. Kurangnya adalah karena dia tidak menikah. Hidupnya bujangan. Jadi kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia menikah, sempurna. Dia sempurna. Cuman kurangnya satu, tidak menikah. Itu aja kurangnya. Bishr Al-Hafi sejarahnya ini beliau adalah dulu orang nakal. Jadi mula-mula itu orang nakal. Kita baca kisah taubatnya beliau, dahulu beliau adalah ayyar. Ayyar itu orang nakal. Lalu dibuka oleh Allah pintu taubat. Jadi nakal tapi hatinya bersih. Cuma dia terkalahkan oleh nafsunya. Bagaimana kisah taubatnya? Kisah taubatnya saat itu beliau sedang berjalan, tiba-tiba menemukan semacam kertas yang berisi namanya Allah di jalanan yang diinjek-injek oleh orang-orang. Jadi ada nama Allah di jalanan diinjek-injek oleh orang. Lalu Bishr Al-Hafi ini mengambilnya. Hatinya tidak terima. Ini nama Allah diinjek-injek orang, enggak terima hatinya. Diambil kertas itu, kemudian dilus-lus, dibersihkan. Kemudian beliau pergi ke toko parfum, toko minyak wangi. Uang yang beliau miliki dibuat beli minyak wangi. Lalu minyak wangi itu dioleskan di namanya Allah. Ini dari hatinya semuanya. Nama Allah diberi minyak wangi. Kemudian setelah itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Tidak boleh ada yang di atasnya nama Allah ini. Setelah itu beliau tertidur. Di dalam tidurnya itu ada suara yang mengatakan, Toyyab tasmi la utayyiban nasma. kamu telah mewangikan namaku. Aku pasti mewangikan namamu. Semenjak saat itulah beliau mengarah kepada taubat. Taubat, taubatan nasuha, dan menjadi ulama besar yang dikenal sepanjang masa. Benar-benar namanya wangi, dibuat wangi namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wa Jamaah, memuji beliau, mengatakan Bishr al-Hafi ini adalah orang yang sempurna. Kurangnya cuma satu, kurangnya adalah beliau hidup membujang, tidak mau menikah. Karena itu dalam Islam itu kita dianjurkan menikah. Kalau mampu menikah, menikah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika istrinya meninggal dunia, beliau itu keesokan harinya nikah. Ada yang menyebutkan pulang dari kuburan langsung nikah lagi. Ada yang menyebutkan besoknya nikah lagi. Beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, kenapa demikian cepat Anda menikah? Jawabannya apa? Li'anni akrahu an abita azban. Aku tidak mau menginap dalam keadaan membujang. Jadi beliau tidak mau menginap dalam keadaan sendirian. Ya, bukan berarti tidak setia. Setia itu ada di dalam hati. Bukan berarti tidak setia itu. Tapi kalau masyarakat sekarang kayak gitu gimana? Baru ngubur istrinya pulang, nikah lagi. Apa katanya? Waduh, ini kita duwe perasaan jelas sih. Tidak punya perasaan sama sekali. Kuburannya saya turun garing. Kuburannya saya teles. Ya, itulah masyarakat, perlu diberi pengertian. Demikian pula sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau lam yabqa min umri illa 10 ayyam la atazawwad, li'anni akrahu an alqallaha 'azban." Kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari saja, sedang aku dalam keadaan membujang, tidak punya istri, maka aku akan nikah dulu. Jadi kata beliau, umurku tinggal 10 hari lagi aku mati, tapi aku tidak punya istri membujang, maka aku nikah dulu untuk ngisi 10 hari ini. Kenapa? Karena aku tidak mau ketemu Allah dalam keadaan membujang. Karena itu, kalau ada orang yang istrinya meninggal, nikah lagi, jangan ditutup enggak setia. Justru anak malah harus mendukung orang tuanya, didukung. Ayo Pak, cepetan Pak, kapan nikah lagi Pak? Apa perlu tak golekno ta? Nah, itu anak yang soleh namanya. Anak yang soleh, saya carikan Pak ya, jangan khawatir. Istimewa saya mencarikan. Bapak kepinginnya model apa? Oh, itu anak-anak calon-calon ahli surga itu. Ahlul jannah. Jangan mengatakan bapak gak setia karo ibu. Nah, itu perasaan. Itu perasaan dari syaitan, harus dilawan. Anak nikah adalah merupakan syariat. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sangat setia kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Setia bukan main Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Khadijah wafat, beliau juga menikah dengan banyak perempuan untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Sudah habiskan waktunya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum ditutup dengan doa, insyaallah hari Ahad depan kita ada acara solidaritas Suriah dan penggalangan dana untuk Suriah. Kita tahu negara Suriah dalam keadaan genting ya. Rakyatnya itu disiksa, ditindas, laki perempuan, besar kecil, tua muda dibunuhi dengan cara yang keji. Dan mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Saya lihat di Timur Tengah itu yang dibicarakan hari-hari ini hanya Suriah saja. Berlomba-lomba membantu Suriah. Baik membantu dalam arti kemanusiaan atau membantu dalam arti membantu mujahidin untuk menumbangkan penguasa yang zalim, yang telah dikafirkan oleh para ulama penguasanya, Bashar al-Assad, dan akidahnya sudah menyimpang jauh daripada agama Islam. Lah, kita kalau enggak ada kepedulian kita dosa. Kalau kita enggak ada peduli kita dosa. Karena itu kita berusaha mengadakan acara ini untuk mengumpulkan dana, kita bantu semampu kita. Yang penting kita berbuat. Dan insya Allah nanti dana itu disalurkan kepada jalur yang insya Allah amanat, yang punya link sampai di Suriah sana, untuk bantu saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Jangan nanti dikatakan, kenapa jauh-jauh Suriah? Di Indonesia banyak orang susah. Biasanya kan gitu dalilnya. Jawabannya beda, susahnya itu beda. Kalau susah di Indonesia, susah yang rutin itu sudah biasa. Bukan perkara yang genting, sudah biasa, rutin. Kejadian yang biasa, rutinitas sehari-hari. Kalau ini benar-benar genting, butuh pertolongan, mendesak, mendesak, mendadak, segera. Sampai kapan kita biarkan mereka seperti itu? Sudah setahun lebih mereka menderita. Kalau antum lihat di TV, terutama di Parabola atau di YouTube masih ada rekamannya, ya antum tulis saja tragedi Suriah atau tragedi Haula. Nanti di sana akan muncul film-film bagaimana anak-anak kecil itu dibantai, dibunuh, disembelih anak-anak kecil. Ya. Sampai-sampai kemarin di Komisi Hak Asasi Manusia di PBB sana, ketika membahas tragedi Haula itu, semua yang hadir nangis, tidak tega lihat itu. Sampai-sampai pihak perwakilan Suriah meninggalkan tempat karena takut divonis dengan vonis yang macam-macam. Intinya kewajiban kita adalah punya kepedulian. Kalau tidak, kita dosa. Kita berbuat semampu kita dengan dana, dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni ketidakmampuan kita yang lebih dari itu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin, wa nafis karbal makrubin, waqdid dayna anil madinin, washfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana mautal muslimin. Ya Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada yang dililit hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit, berilah kesabaran, ketabahan, keringanan dan kesembuhan. Apabila ada yang meninggal dunia, berikanlah rahmat kasih sayangmu ya Allah. Jadikanlah dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.